Bukan yang pesek-pesek begitu. Yang disebut sahabat itu murid-murid Rasul pertama. Makanya sering-sering kita kalau mengaji memberikan contoh para sahabat, tapi sebagai seorang ulama jangan memaksakan. Karena yang dihadapi ulama bukan sahabat. Jangan terus mengatakan, mari kita contoh keluarga Rasulullah seperti Siti Khadijah. Istri kita itu bukan Khadijah, namanya Ngatiem. Dan suaminya Pak Ijo, bukan Rasulullah. Ini yang kadang kita lupa, bahwa kita ini hidup di generasinya para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Sahabat Ali ini murid Rasulullah. Kalau sholat itu dipanah kakinya, ini tidak kerasa. Ini kelas murid Rasulullah. Panah kakinya tidak kerasa. Kalau muridnya ulama di Bali, jangankan dipanah, dengar kentut ketawa gitu. Ini kelas kita. Lah ulama itu bertanggung jawab gini. Ada sahabat namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ini sahabat diutus Rasulullah untuk menyampaikan pesan menembus kota Madinah. Saking kencengnya naik kuda, tanpa sengaja ketemu dengan perempuan mandi, dan perempuan ini telanjang. Begitu lihat perempuan telanjang, saking kagetnya, matanya terpejam, lupa pegang kendali kuda, jatuh. Saking kagetnya telah melihat hak yang bukan haknya. Habis itu bersumpah, ya Allah, aku gak akan buka mataku sampai aku mati. Nah ini sahabat Rasulullah, murid Rasulullah, murid ulama Bali, jangankan merem, ada gedeknya dibolong. Ini kelas kita. Makanya gak mudah kita ini jadi ulama, ini jauh yang kita. Makanya ibarat sungai itu ada hulu, ada muara. Kita ini orang muara. Sungai kalau di hulu bersih, kalau sampai muara campur-campur bangkai kucing, bangkai apa. Makanya ulama harus sabar. Yang hadir di sini muridnya ulama, ada yang ngaji, tapi ada yang sehabis ngaji bandar dadu, ada. Ada yang kalau ngaji semangat, lihat pulang dari sini lihat bokongnya tulis, wow. Adalah inilah, ini berat muridnya. Jadi penjenengan ini yang dimong ini muridnya ulama, kelasnya orang Bali yang sudah jauh dari Rasul. Artinya kelasnya ini sudah kelas buntut, sudah kelas ekor, dekat sudah. Makanya penjeneng harus punya kesabaran yang luar biasa menjadi pengurus NU ketika mengemban misi membawa ajaran Rasulullah. Yang sabar ya, jangan kemudian dikit-dikit haram ya. Yang sabar. Iya, makanya Rasulullah kasih jalan ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Ada ahli sunnah wal jamaah. Nah, wal jamaahnya ini wal jamaahnya ulama. Diajar ngaji wal jamaah Bali susah. Saya sudah berkali-kali ngajar orang Bali itu kalau baca Quran sulit sekali. Suruh bilang siropol itu keluarnya siropol latina anamtan anamtan berapa kedung ya meledol, ini tuh lidah Bali tak tentu. itu nggak bisa. Begitu. Iya Pak Giri Prasta. Pak Giri Prasta ya gitu. Lalu saya punya, nggak tahu tak ajak di, nggak tahu. Tadi ada itu. Santri Bali saya itu. Kalau ngaji sak rumah ketawa. Alif ba'a, alif asra'i, alif dhamma'u, a'i'u, ba'a ta'ba, ba'a kasrobi, ba'a dhamma'u, ba'a. Begitu tak, tak merata, tak asroti, tak dhamma'u. Tadi itu, Bali. Makanya ini bekal dasar. Jadi bekal dasar bahwa yang kita hadapi ini adalah orang yang semakin jauh dari sumber. Jauh sekali dari sumber. Dan orang yang jauh dari sumber ini jangan terlalu banyak kemudian kita ini, apa istilah sekarang ini, memurnikan, kita murnikan. Kita pegang aja dawuh Rasulullah. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dikasih ngerti dalam urusan agama. Jadi ngerti kalau itu baik, karena khairan di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, manusia itu enggak sempurna, maka enggak mungkin kebaikan manusia bisa sempurna berdiri sendiri tanpa yang lain. Ini tak kasih contoh, kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri ya. Dah, ini pengajian dan pelantikan ini baik enggak? Baik. Yang hadir baik enggak? Baik. Yang paling baik siapa? Ya saya. Pak Bupati kalah baik sama saya. Pak Bupati di situ kok. Saya di sini loh. Bukti orang baik itu dikasih kursi. Itu kalau berbicara tentang baik. Kiai Marzuki tadi disuruh berdiri di situ. Saya disuruh duduk karena orang baik. Nah, kan? Bajunya putih-putih kayak Pak Presiden. Wah, ya Pak. Orang baik. Loh, dilihat semua orang, orang baik kasih mic. Pak Bupati tadi dikasih mic, dikasih waktu sambutan, jangan terlalu panjang gitu. Loh, tapi kalau berbicara ini baik, ini saya yang baik. Paling baik udah deh, enggak usah protes sampean. Tapi kebaikan yang terlihat di depan sampean saya ini, ini enggak bisa terus kemudian saya mengatakan yang paling baik. Lah kenapa? Saya terlihat baik karena ada panitia yang bikin pengajian. Kalau enggak ada panitia yang bikin pengajian, apa saya kelihatan baik? Ya enggak. Nah, kalau sudah gitu baik mana? Saya apa panitia? Panitia. Nah, panitia. Ini baru dua sudah ribut. Iya, padahal panitia itu menyelenggarakan ini atas izin dan permintaan Pak Giri Prasta, Bupati Bandung. Gak bisa ngeyel sampean. Wong saya tahu dari awal. Tuh, wong yang minta waktu itu Pak Bupati, bukan panitia. Loh, kalau sudah kayak gitu, baikan mana, apa panitia apa Pak Bupati? Bapak. Loh, kan udah ribut kan? Nah, terus sekarang dengan saya baik mana? Baik. Nah. Baik itu enggak bisa berdiri sendiri. Jangan sekali-sekali orang baik mengatakan baik. Itu baru dua. Baru tiga udah ribut itu. Itu tiga hari enggak akan selesai itu. Kecuali Pak Bupati ngalah. Ya udah nego, saya ngalah, tak kasih burung lagi. Burung karena ngalah. Itu baru berhenti. Itu enggak akan ribut lagi. Nah, itu baru tiga coba. Ini baik, ini baru tiga. Itu sudah enggak akan pernah selesai, bisa terjadi pertumpahan darah itu. Nah, kebaikan tiga ini akan jadi masalah. Kalau kemudian yang sini berdiri semua, kami yang baik. Kenapa? Karena kami mau hadir dan duduk di lapangan. Kalau kami enggak datang, penjelengan bukan pengajian. Lah Pak, cek sound. Coba enggak masalah. Tuh. Itu baru di sini. Ini bisa disebut cek sound kalau ini enggak ada. Nah, ayo. Lah sudah di situ ribut karena enggak ada. Nah, ada yang komplain lagi. Yang gelar tikar. Kami yang baik karena kami gelar tikar. Coba kalau enggak gelar tikar, pantat Bapak pan anyep bisa masuk angin. Padahal dia sendiri yang gelar tikar mungkin enggak sholat asar tadi. Jangan sekali-sekali. Makanya kita ini zaman akhir, enggak bisa lagi terus kemudian mengaku yang terbaik karena ketergantungan manusia. Ini hari akhir semakin saling tergantung. Ributnya orang, siapa yang paling ribut hari ini? Pendukung calon presiden. Udah deh yang paling ribut itu. Tapi keributan mereka dua-duanya menggunakan Facebook. Menggunakan Facebook. Jadi yang pro 01, pro 02 semakin ribut. Yang diuntungkan Mark Zuckerberg. Pemilih Facebook. Loh. Susah makanya. Ini pengajian indah. Kenapa? Yang bikin mic siapa? Orang Jepang. Kalau gak ada orang Jepang yang bikin mic, mau bongkok saya. Hei. Itu gak bisa. Nah ini kan kiai-kiai jadi indah. Ini pakai kalung serban. Kainnya yang buat Cina. Itu Cino. Gak bisa. Terus kemudian kita mengatakan yang terbaik. Ya bisa. Kalian pergi haji, kurang baik apa? Haji ini ibadah yang mahal dan baik, menyita waktu. Tapi kalian pergi haji karena ada barokah yang diberikan Allah akal kepada orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi mampu bikin pesawat. Kalau Pak, apa pesawat gak ada, kita mungkin menggunakan manual pergi haji dengan perahu atau gete atau ngelangi. Karena Pak Habib disuruh bikin pesawat gak jadi, karena namanya tetuko, sing teko ratuku tuku, sing tuku rateko teko. Nah ini loh, makanya ulama itu kalau bikin hukum gak sembarangan. Karena ulama itu kalau dalam ilmu Al-Qur'an jelas innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang takut pada Allah. Yakhsallah, inilah kontrolnya ulama. Nah, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang muncul tidak punya mas'ul yakhsallah karena tidak berangkat dari pesantren. Tidak berangkat dari cara pendidikan yang disiapkan oleh NU. Orang bisa pinter, apalagi ini milenial. Orang bisa pinter tanpa harus melalui proses pendidikan ulama. Yang penting rajin download, rajin share it. Kenapa? Karena sekarang muncul ulama yang luar biasa hebat, mengalahkan seluruh ulama dunia. Namanya Syaikhul Gugli. Loh, Syaikhul Gugli itu jalan ke WC tahu. Jangan sembrono sama dengan kiai baru yang namanya Syaikhul Gugli. Dan itu pun tidak hanya terjadi di kita, kayaknya pendeta juga banyak yang istirahat karena minta petunjuk Google kayaknya. Sama saja ini terjadi di semua, karena kita ini orang milenial. Milenial adalah zaman yang tidak pernah dibayangkan 20 tahun yang lalu. Enggak kebayang. Ini milenial. 20 tahun yang lalu saya dan Pak Giri ini seumuran. Bah. Pengen lihat gajah Afrika, kita mesti nunggu siaran Flora dan Fauna. Udah gitu kadang diganggu siarannya Pak Harmoko. Orang Pak Harmoko ini orang yang seumur-umur enggak akan pernah bisa salah. Karena setiap ngomong atas petunjuk Bapak Presiden atau Pak Murdiono, kalau ngomong nggak bisa keliru, ngerimnya lama kok ini. Sekarang milenial orang bisa melihat langsung tanpa harus menunggu, tinggal pegang handphone ini. Kucing Afrika keluar. Jalak Bali kawin keluar itu. Itu di sini udah di sini semua. Temu cemplung got ada lengkap. Ini milenial. Jadi orang bisa belajar langsung dari sini, cepatnya luar biasa. Dulu saya dan Pak Bupati kalau jatuh cinta, apalagi Yai Marsudi lebih kuno lagi beliau ini. Manusia zaman old. Kita ini dikit-dikit masih kebagian zaman now. Makanya kita ini kiai zaman now. Kalau beliau kiai zaman old. Itu kita kalau jatuh cinta, susah Pak Bupati ya dulu. Susah, apalagi kalau terpisah mesti beli kertas warnanya pink yang baunya harum untuk kita tulis itu. Wah Pak Giri ini jago ini, kalau saya tahu. Saya ngobrol 2 jam sama beliau, penuh syair dan sayap ini. Pasti kalau tulis surat jago, mana perempuan yang gak kelepek-kelepek ya. Iya kelepek-kelepek, tapi yang takluk hanya satu. Yang lain gak ada yang takluk sama Pak Bupati. Makanya cuma satu. Cuma satu. Iya, kita kirim. Tulis dulu, cari pen. Jangan sampai pennya ini blepor-blepor. Harus pen Staedtler. D. Padamu yang jauh di sana. Aku malam hari ini gak bisa tidur sayangku. Aku merindukanmu. Setiap kilatan cahaya, aku seperti melihat kilatan matamu. Bahkan setiap genangan seperti aku lihat genangan air matamu. Aku benar-benar rindu. Tapi karena jarak dan waktu, kupaksa tulislah sajak rindu untukmu. Aku gak tahu dan aku gak yakin kapan kita akan ketemu. Tapi malam hari ini kerinduanku serasa satu, karena aku yakin kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Terus kita kirim. Usil seminggu. Oh Ermel. Oh ini lebih old ini. Ermel. Itu dulu kita kerasa betul betapa tidak enaknya, betapa sakitnya rindu. Seminggu gak ada jawaban. Kita tunggu capek. Setiap ada Pak Pos, mana gitu. Makanya dulu ada lagu Pak Pos, Pak Pos. Ada orang itu memang Pak Pos itu berguna dulu. Nah, pakai sepeda kling gitu. Lama-lama pakai win. Motor yang gak pernah macet itu pakai win. Rindu kita. Sekarang mana ada. Dulu kita rindu itu berat, makanya jangan rindu. Rindu itu berat. Nah sekarang orang kalau kangen tinggal menceng gini foto. Pasang dikirim, bawahnya tulis mah mah mah mah. Oh itu anak milenial itu. Makanya dunia yang serba cepat, bahkan belajar agama pun menjadi cepat. Tinggal hadis apa, hadis apa. Sementara ulama dengan kurikulum yahsyallah yang masih dimiliki pesantren harus duduk. Udah gitu kadang ditempeling. Udah gitu mau ngaji, timba, nimba. Kadang udah ngantuk, kiainya datang, ijeti. Itu kan cara pesantren. Yang membuat ada karakter yang terbentuk sebelum orang dikasih ilmu. Lah sekarang mau sabar bagaimana? Enggak ada. Kalau di pondok masih sabar, duduk ya kadang. Allah. Yang lain sudah bangun, dia masih nyungsep ruku. Makanya dulu itu kalau kita di pondok, ada saya punya teman itu sekti betul. Senengannya tidur di atas sajadah. Iya, tidur pakaian lengkap di atas sajadah. Begitu kiai sholat, sholat, sholat, langsung attahiyatu. Wih, itu gak pernah kena takzir, gak pernah ketangkep, karena selalu attahiyatu. Lama-lama kita yang ditempiling itu kan jengkel, ditenon awas ya. Begitu dia tidur, tak ambil sarungnya. Begitu diambil sarungnya, dia gak sadar loh tidur. Begitu sarungnya gak ada, sholat sholat attahiyatu. Ya khusyuk attahiyatu, kayak sholat, padahal dia gak pakai sarung. Itu lu proses itu yang akhirnya digoda sama temen. Ya Allah, itu kalau gak dipodoh gak ada kayak gitu. Nah, itulah yang membentuk karakter innama yakshallah amin ibadil. Ulama akhirnya rindu, kangen, pengen pulang. Mau beling gak boleh. Kita lihat film itu Pak Giri Prasta. Dulu ada film yang paling terkenal, Ghost. Iya, Demi Moore. Rambutnya pendek gitu. Itu waktu masih di gedung biskop. Begitu sampai di lapangan deket pondok, sudah gondrong. Saking lamanya. Film Jet Li botak itu sudah ada rambutnya karena saking lamanya film itu. Itu digondol. Gitu. Siang-siang pergi kita ke kebun orang gitu karena lapar. Nyuri juwet. 40 orang satu pohon habis, dikejar sama yang punya. Nyuri enggak, tapi orangnya pinter. Yai, suruh melet. Lama kan duit kan pijau semua, begitu melet. No, itu kita di polo. Ya Allah, nyari ikan, umpan enggak ada ini Pak Bupati. Itu ee-nya dijadikan umpan di sini. Ya Allah, itulah, nah itu generasi kita waktu pondok. Ya Allah, makanya antuk ini kadang ada itulah pondok ini tadi pondok dapat bantuan WC miring gitu. WC miring kotaknya 100 pakai air dari atas disemprot itu tadi banyu itu miring di gitu kotak jadi orang cuman gini aja ngising airnya ke bawah. Itu dari atas kita ambil sendal kita kasih tusukan lidi ke atas itu, jadi kita kinter kan gesek pantat shit itu sampai bawah. Nah, itu kalau di pondok. Jadi kita waktu itu belajar ngaji susahnya keliru dikit tempiling falayam ulubak dan mamam alam keliru pak gitu. Makanya ketika kafara yukafiru ya kufron ini salah. Wong ini gak pernah ngalami gitu. Ini coba urat dari pondok itu. Makanya ketika kemudian menjadi dapat ilmu, kontrolnya dari sini. Orang milenial gak ada ngaji, gak ada gurunya, sambil bisa download, share it. Makanya banyak sekali orang sekarang ini, ulama-ulama gak mengalami proses itu, maka ulamanya nakiro. Ulama nakiro itu gak punya mas'ul, alim tapi tidak punya mas'ul. Makanya orang-orang seperti ini kalau bikin hukum gak komprehensif, gak integrated. Kalau dalam bahasa hukum ilmiah, gak integrated. Bagus di muka, rusak di belakang, karena gak komprehensif. Kalau ulama yang mas'ulnya ya insyaallah masih benar, gak bisa. Kalau sudah jadi mubtada, ya mubtada beneran. Wong makrifat. Nah, yang mubtadanya nakiroh ini khobarnya muqaddam. Percaya huwa. Makanya banyak sekali sekarang hukum-hukum enggak komprehensif. Ulama, kenapa kalau bikin hukum begitu hati-hati? Karena bagaimana depan dan belakang ini selamat semua. Contoh, ibu-ibu ini. Sekarang ibu-ibu ini banyak yang keliru memahami ulama. Misalnya, yang lahir ini trennya mengharamkan rokok. Rokok haram, indahnya luar biasa, manusianya jadi bersih. Iya. Dan ibu-ibu pasti suka dengan rokok haram, karena semua ibu-ibu pasti enggak suka kalau suaminya merokok. Enggak suka, beneran? Enggak suka. Istri saya itu cerewetnya luar biasa. Sehari bisa marah 100 kali gara-gara saya ngerokok. Kalau saya enggak mandi enggak apa-apa, karena setiap mau mandi diajak itu mandi lagi enggak mau saya. Masa mandi sehari 8 kali? Wah, enggak mau. Iya, mandinya sekali, itunya yang 8 kali enggak apa-apa. Enggak itu. Ini yang kadang orang ini, makanya sekarang ibu-ibu di kota-kota, wah Kiai NU nggak mau ngaramkan rokok karena kiainya perokok semua. Bukan, rokok itu tidak ada hukumnya karena asap. Karena asap nggak ada hukumnya. Ya kalau kamu mau rokok, rokoklah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat dengan jernih, akan diambil mukanya. Begitu rokok ini bersih, baik, dan menyebabkan penyakit, maka diharamkan. Dia lupa bahwa daging kambing itu ya bagus bagi pengantin baru, tapi bagi orang yang sudah jantungan, asam urat, ya sudah nggak bagus. Tapi apakah kemudian rokok harus apa? Daging harus diharamkan? Ya nggak juga. Makanya kiai hati-hati. Karena rokok kalau diharamkan akan jatuh hukum lanjutannya 174 triliun diambil oleh APBN untuk apa? Untuk cukai negara. Lah kalau rokoknya haram, masuk cukainya haram. Diambil negara, APBN-nya haram. Nah, kalau APBN-nya haram untuk bangun jalan-jalannya haram, maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Makanya kiai jangan diolok-olok, tahu karena hukumnya panjang ini. Makanya kalau kiai ditanya kenapa kamu kok enggak ngerokok, saya kalau ngerokok pusing kiai, makro. Kenapa kamu ngerokok? Oh, kalau enggak ngerokok pusing kiai, wajib. Begitu aja. Lalu jadi, loh ini contoh. Kita dari dulu membicarakan bank itu haram. Udah dari dulu yang mendirikan bank pertama kali itu mengunsurnya riba, dan penguasa sistem perbankan dunia adalah satu keluarga namanya Rothschild Rockefeller, pemilik bank devisa New York yang dipakai oleh Amerika untuk menghidupkan Amerika yang berpusat di Wall Street Amerika. Wes. Tapi ini termasuk sesuatu yang nggak bisa dihindari oleh manusia zaman akhir. Manusia zaman akhir nggak bisa menghindari itu. Kenapa? Manusia zaman akhir ini pakai uang. Seluruh uang itu cetakan bank. Bank itu yang ngeluarin uang. Kalau banknya kamu haramkan, jangan pakai uangnya dong. Ayo, masa kamu haramkan babinya, e-nya kamu makan. Ayo, lo ini konsekuensinya. Lo makanya, nebangnya haram, seluruh produk turunannya haram. Quran yang kita baca haram. Kenapa? Karena percetakan Quran sebelum dibeli negara, duitnya pinjem bank dulu. Baru nanti setelah dibeli negara, duitnya ditutup, dipakai untuk nutupi pinjem bank itu. Loh, pergi haji mau bawa duit sekoper kamu. Kita terus, Pak Pilot, ini ongkos naik haji saya. Ya gak bisa pakai bank. Makanya saya sarankan kalau ada orang mengatakan bank haram, kita datang ke tempat dia, kita hutang padanya. Mungkin gitu aja, gampang. Maaf Ustaz, kita pinjam berapa? 2 miliar. Lu jangan ke saya, lah banknya haram. Sama itu sesuatu yang gak bisa dihindari oleh umat. Gambar. Ini kan sekarang orang ribut patung haram. Dulu memang patung itu alatnya iblis. Ya, patung itu untuk sesembahan. Tapi sekarang kan sudah berhenti. Patung itu karya seni yang luar biasa. Ini karya seni. Yang punya patung aja pusing, itu kok bisa bagus begini ya. Apalagi kalau di Bali. ini gimana cara buatnya ini kok bisa? Saya selfie di depannya. Gitu kan. Mak ini sambil gitu. Lah iya. Loh. Terus sekarang gambar itu semuanya haram. Ini kalau versi Islam, anu Pak Bupati. Foto itu enggak ada halal-halalnya sama sekali. Wong itu gambar. Tapi ini manusia zaman akhir kemana-mana harus pakai KTP, pakai paspor. Terus sampean mau pakai paspor mengilang gitu aja. Jadi suatu. Makanya Kiai itu kalau bikin hukum itu hati-hatinya luar biasa, karena hukum itu punya konsekuensi dan punya tanggung jawab yang panjang. Makanya dulu ketika Ahok jadi ribut di Jakarta, Ahok haram karena Ahok kafir. Orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin, menjadi imam, diputuskan mutlak. Ya Kiai yang mikir. Lah terus kalau gubernur di Kalimantan apa di Irian, itu mana ada gubernur yang Islam? Nah terus umat Islam nggak boleh ikut pemilu di situ. Pikirin juga, berarti orang Islam nggak boleh mirip Pak Giri Prasna. Lo kan gitu kan, Pak Giri Prasna Hindu. Lo ini kan di sana bisa, di sini nggak bisa. Tidak semua kemudian berlaku semua sama. Lah kalau kemudian sopir bis juga pemimpin juga. Apa tanya kamu agamamu apa Pak sopir ya? Pak pilot. Lah itu maka NU itu kalau bikin hukum hati-hatinya luar biasa karena konsekuensinya berat. Nah inilah. Lah ini ulama. Makanya ketika para ulama dulu bawa Islam ke Indonesia, konsekuensinya juga berat. Kenapa? Lu ketemu orang Hindu. Para wali itu bawa Islam itu ketemunya bukan orang, kalau nabi di sana ketemu orang Nasrani dan Yahudi. Yahudi disebut ahlul kitab, Nasrani disebut ahlul kitab. Bahkan ketika terjadi kesepakatan Madinah bainal muslimin wal mu'minin. Lah di sini ketemu dengan orang Hindu waktu itu. Wong ini negeri Hindu dulu, Majapahit kuat-kuatnya Majapahit. Kita gak kebayang waktu itu beratnya kayak apa ketemu dengan peradaban Hindu yang sangat hebat. Majapahit penguasa 2/3 dunia, bahkan satu provinsi di Kalimantan, di Sulawesi, apa di Korea Selatan namanya Kimhae, yang buka hutan itu orang dari Majapahit namanya Surowareng. Kan gak mungkin orang Korea Selatan namanya Surowareng. Pasti Kim mau bawa siapa gitu. Betapa susahnya. Coba lu wali-wali ini melihat situasi seperti ini berat. Kita udah ketemu dengan peradaban. Contohnya aja kita ini bangsa yang memang dari semenjak dulu sudah bangsa hebat, menaklukkan Mongolia. Coba bangsa yang beraneka macam kayak kita ini, pinter-pinter bangun candi segede itu. Bro, sementara orang sini gak candi pendeng berbudur segede itu, sampean pikir kecil-kecil gak jadi-jadi. Candi segede itu loh, Jawa sana perambanan dengan diukir seperti itu. Bangsa yang sudah dari dulu maju, Arab aja punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kita punya alat musik gamelan waktu itu sampai hari ini, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Oh ya, enggak main-main. Omong salomong kita ini udah musing ke kepala kok. Orang Arab bilang rus, orang Inggris rice. Orang kita masih di sawah padi. Kalau sudah panen namanya gabah, digiling beras, patah-patah menir, dibuntel daun lontong, buntel janur kupat, panjang dikit lepet, nggak dibuntel sego nasi, buntel cecek siji upo, butir nasi diublek-ublek bubur, pantatnya gosong intip. Enggak kemakan karak. Kita lengkap. Nah. Makanya bangsa ini bangsa yang paling paling beraneka macam, enggak usah kita kaget. Makanannya paling banyak, mulai dari nasi, jagung, banyaknya luar biasa. Hantunya juga paling banyak. Coba ensiklopedia hantu kita, paling banyak kita. Orang Arab jin, iblis. Orang Eropa Casper. Iya toh, Dracula. Orang Cina vampir. Sini mulai jerangkong. Genderuwo. Kuntilanak. Malampir. Pocong. Malampir. Grandong. Wah, banyak apalagi kalau di Bali kayaknya lebih banyak ya begini. Banyak hantu. Wah, kita paling banyak kita ini nama apanya? Manusianya paling banyak. Nah, ini ketemu dengan kita. Untuk ukuran sebuah bangsa yang sudah selesai, agama baru datang ketemu dengan agama yang sudah menyelesaikan keributan antar agama. Lu yang dulu paling ribut sebelum Islam, sekarang ada Hizbut Tahrir, ada teroris. Yang paling ribut dulu itu orang Hindu, Pak Giri. Iya, 820 Wangsa Sanjaya itu punya anak namanya Garung. Garung itu pindah agama Buddha. Habis itu kerasnya luar biasa bangun wangsa baru namanya Shailendra. Akhirnya dia kuat. Garung ini bergelar Smaratungga. Yang Hindu digebuki. Sampai akhirnya perang Hindu-Buddha di Jawa itu kerajaan Mataram mandek. Karena perang. Sampai calon raja Sanjaya namanya Panukuh ini gak mau jadi raja, takut perang sama saudaranya itu, minggat ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Nah, si Garung semakin keras, Smaratunggain, akhirnya menang perang Shailendra. Karena menang perang ingin bangun tempat ibadah, tapi begitu mau bangun tempat ibadah, gak punya arsitek, wong bodoh semua, ribut aja. Akhirnya cari arsitek, ketemu si Gapan, si Gunadarma yang Hindu ini, yang ahli arsitek. Maka dimintalah untuk menjadi arsitek bangun Candi Buddha. Maka Candi Buddha yang paling besar dibangun oleh arsitek Hindu. Lahirlah sebuah candi namanya Sambara Budura. Yang akhirnya dikenal dengan nama Borobudur. Makanya ada Candi Buddha modelnya Hindu. Itu, modelnya Hindu. Nah, setelah jadi si Garung ini Smaratungga bermasalah. Kenapa? Karena punya anak yang satu-satunya namanya Pramodawardhani. Anak Raja Buddha fanatik, jatuh cinta sama orang Hindu. Namanya Resi Gunadarma itu, bukan Pak Giri. Ini bukan Pak Giri. Ini reinkarnasinya. Jatuh cinta sama orang Hindu. Bapaknya pusing luar biasa. Tapi kalau aku gak dinikahkan sama itu, mati aja aku, Pak. Akhirnya mau gak mau. Makanya jangan ribut 0102 keterlaluan. Nanti anakmu jatuh cinta, kamu pusing nanti. Yang menang-menang aja. Pokoknya kita coba, Rois Am, maju. Kita maju, urusan kalah, urusan nomor 2. Yang penting maju dulu. Loh ya, ini deh. Loh, yang penting dicoba, wong Gus Dur pernah jadi presiden kok. Masa Rois Am ini gak bisa? Ya pokoknya coba aja, gak usah takut. Pokoknya kita coba, yang penting maju kita coba. Urusan kalah, urusan nomor 2 nanti aja. Pikir belakang maksudnya. Maksudnya pikir belakang. Dah, nanti itu nanti lain. Jangan ribut. Ini orang Hindu nikah. Kepala ya wis gimana anak satu-satunya. Akhirnya dinikahkanlah anaknya Garung atau Smaratungga nama Pramodawardhani dengan Resi Gunadarma. Terjadilah pernikahan kembali antara Hindu dan Buddha. Akhirnya apa? Garung meninggal. Akhirnya Panukuh suaminya si Pramodawardhani jadi raja di kerajaan budak gelarnya rakai pikat pikatan. Nah setelah itu baru kemudian yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan, yang mengusulkan namanya Resi Kumbayoni. Pembangunannya diawasi oleh anak pikatan namanya Lokapala. Bangunlah Buddha dan bangunlah Hindu bersatu setelah itu. Makanya kemudian ketika Pramud apa ketika Sailendra ini punya keturunan namanya Balaputra Dewa pindah ke Palembang jadi raja di Palembang, gak ribut masalah agama, maka Palembang menjadi besar. Wangsa Isana pindah ke timur jadi cikal bakal kerajaan di Jawa Timur, tidak lagi ribut masalah agama. Zamannya Sindok Airlangga tidak ribut masalah agama, tumbuh Kertajaya di Kadiri, 1222 bentrok dengan Ken Arok, Ken Arok mendirikan Singosari, punya Raja Kertanegara, jadi besar karena gak ribut masalah agama. Jadi itu agama ketemu. Nah begitu zaman Majapahit ini semakin besar kekuasaannya, maka kemudian dikukuhkan dalam kesepakatan besar kalau politik belajar negara Kertagama, hidup bersama belajar Sutasoma, diajarkan sebuah slogan besar Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu rukun di bangsa ini saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Makanya ketika Islam datang dengan lakum dinukum waliyadin, sudah tinggal menempati ruang saling mengerti antar agama di Indonesia. Makanya kalau ada banser jaga gereja, ada pecalang jaga masjid, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ini sudah jadi nenek moyang kita, ini sudah jadi bangsa, ini bukan bangsa 45. Sudah dari dulu sudah jadi negara, jadi bangsa. Itu apalagi para wali ketika ketemu Hindu apa enggak pusing coba. Kalau ketemu Nasrani di sana, di sini ketemu Hindu. Lah Islam sama Hindu itu ada kesamaan simbol ini. Makanya para wali ketika datang pusing juga, simbolnya kok sama. Di sini candi batu, di sana Ka'bah tumpuan batu. Di sini pakai air suci, di sana zam-zam. Di sini Linggayoni, di sana Jabal Rahma. Di sini perjalanan suci pakai kain selempang warna kuning, di sana warnanya putih, muter juga. Selesai beribadah urusannya sama-sama rambut. Yang sini digondol, yang sana tahalul. Ini kan pusing. Makanya awal-awal para wali, kamu gak usah kesana dulu, nanti kamu gak paham malah konslet. Maka tidak pergi haji. Pergi hajinya kemana? Ke masjidnya masing-masing 41 kali sholat Jumat, jangan turun. Makanya dulu satu-satunya masjid ada di Jawa, di Gunung Merapi, tempat Syekh Jumadil Kubro. Maka ada keyakinan pergi haji itu ke Gunung Merapi. Ini yang asli sana. Nah di situ itu kalau orang melihat juga mikir, Pak, di dalam Islam ini ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri Siti Saroh. Di orang Eropa dikenal dengan Abraham, istrinya Sarah. Di Bali dikenal dengan Brahma, istrinya Saraswati. Sarah juga. Terus ini gimana coba? Ini butuh pembelajaran, butuh saling mengerti bahwa ada titik singgung bersama. Mungkin hari ini berpisah, tapi pada masa lalu adalah sama. Seperti manusia, dulu semuanya sama. Nabi Adam dan Hawa sama, gede-gede, 50 meter, 60 kilo, besar, nggak segede ini, nggak, ini kecil lah ini. Dulunya sama, kan gitu. Nah Nabi Adam dan Siti Hawa itu ketemu setelah turun dari langit itu pisah 200 tahun penuh kerinduan. Wow, merindunya luar biasa. Enggak kebayang Nabi Adam Siti Hawa dipisah kok 200 tahun. Saya 6 jam aja kadang rindunya luar biasa. Saya ini jarang pulang. Ini sudah seminggu lebih saya belum pulang. Saya belum ketemu istri saya. Kalau ada yang nanya, Gus wong jarang pulang kok bisa punya anak? Tahun len. Tahun len. Anaknya gimana? Anaknya download. Ini rindu, ini kisah ya, kisah. Lah, Nabi Adam ini rindu. Mana kemana? Makanya jangan heran Nabi Adam manusia pertama diutus ke dunia ini diujirin rindu. Nah ada yang mengatakan tuh setelah itu pindah ke India, makanya India itu gagah Sahrukan, Amitabh Bachchan. Nah kalau yang ini nggak tahu ini, oh kecil pesek. Nah dicari penuh kerinduan. Nabi Adam jalan kemana nyari Siti Hawa. Makanya manusia keturunan Adam di dunia tidak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Rindu itu berat. Sakit gigi cabut sembuh, udunan suntik paras sembuh. Tapi kalau rindu makan gak enak, minum gak enak, jalan-jalan juga gak enak. Lihat apa saja seperti lihat wajahnya. Nah itu kan rindu. Makanya ada istilah kau tikam di sana, berdarah di sini. Bu itu kan orang rindu itu kan begitu. Entah di mana seperti apa yang sini. Oh, aku rindu kekasihku, yayangku. Nah, aku mau dicari itu. Makanya ada kisah berkeliling dunia mencari cinta. Makanya orang kalau mencari cinta ya keliling gitu kayak Pak Giri waktu muda. Terus ketemu, wah lihat di awak. Hawa, tiba-tiba si Tiawa jawab 200 tahun, Mas Adam, beli, iya, beli, oh, Hawa, nangis si Tiawa lari, Nabi Adam lari mengejar si Tiawa. Ah, Nabi Adam, Hawa jangan turun, Hawa, kamu di situ jangan turun. Kenapa Mas? Aku rindu, jangan. Kamu tetap di situ, karena kalau kamu turun nanti dicontoh anak cucu kita ada perempuan ngejar laki-laki. Kamu di situ, maka sampai sekarang nggak mantas ya perempuan ngejar laki-laki ya. Ya itu, lari sana, lari ngejar. Hamko hamisin cilang. Wah akhirnya begitu ketemu teh leta, habis berpelukan. Lah peristiwa itu ditandai pertemuan laki-laki dan perempuan dikasih tugu besar namanya Jabal Rahmah yang mungkin di dalam tradisi Bali dulu dikenal dengan Lingga Yoni, simbol laki-laki dan simbol perempuannya bentuk tugu, karena laki-laki itu bentuknya kayak tugu. Iyalah masa gini kan enggak gini laki-laki itu gini. Laki-laki itu tugu tegak begini, bukan gini ya masuk. Iya kan, ini babak, ini persoalan tugu cinta. Tugu cinta itu tegak begini. Ini nggak mau begini, enggak. Tugu cinta, ya inilah. Nah, ini bukan hoa. Ini kita bicara tentang Jabal Rahmah. Yang kemudian dari situ makanya kaum muslimin selalu diingatkan tengok ke sana, haji, umrah, tengok sana. Karena sesungguhnya manusia itu berasal dari situ. Dari situ kemudian berpindah-pindah, ada yang tetap di Arab. Dari situ ada yang pindah ke Eropa, ada yang pindah Afrika, ada yang pindah Cina, ada yang pindah ke Indonesia. Cuman setelah pindah berubah. Yang di Arab cantik ganteng, yang di Eropa tinggi besar rambutnya merah, yang di Cina tembem-tembem sipit-sipit, yang di Afrika hitam gosong kayak kopi goreng. Nah yang pindah sini kecil-kecil becek-becek begini, minimalis. Dan gak ada yang tahu, ini Allah yang ngatur. Iya kecil-kecil begini. Kenapa? Ya gak ngerti. Kira-kira saja ya, om, sama-sama gak ada dalilnya. Tapi jangan dipercaya, ini kamakola kilo-kilo. Yang Arab cantik ganteng karena gak ada air. Makanya dibikin cantik ganteng, biar kalaupun gak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Nah kalau dibikin jelek gini gak mandi, jelek. Eropa dibikin tinggi besar, rambutnya merah. Ini kenapa? Sana ada musim dingin, min 20, min 30 selama 4 bulan. Kalau dibikin kecil gini, ya mati kedinginan. Makanya dibikin besar. Nah ini Allah cuma mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Kamu ku bikin berbeda-beda agar saling pengertian, diminta pengertian aja. Makanya enggak usah mimpi jadi orang Eropa. Karena orang Eropa enggak enak. Kalau musim dingin tidak ada matahari, sinar ultraviolet hilang. Sehingga kulitnya berubah kehilangan pigmen bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya orang Eropa itu kalau musim dingin lari ke Bali. Berjemur di Kuta. Kini. Di situ cuma pakai BH, cuma pakai ini. Itu berjemur, Mas, ya. Saudara-saudaraku semua itu berjemur, bukan porno. Sampean aja yang ngeres. Itu berjemur. Karena di sana tidak ada matahari, maka kesini berjemur itu biayanya besar. Bekas tali yang jadi hitam, bekas camet yang jadi hitam, nanti pulang ke Eropa tunjukkan ke tetangganya, aku punya uang, aku habis berlibur, aku bukan orang miskin, aku kaum borjuis. Bisa. Lah kalau di sini kena matahari sembunyikan, gitu malah. Makanya orang sana kalau lagi muncul matahari, lihat matahari terbit. Matahari terbenam, lihat matahari terbenam. Lah sampean ngapain ikut-ikut matahari terbit terbenam? Wong jam 11 siang buka jendela ketemu matahari. Kalau mau pacaran, pacaran aja, enggak usah pakai alasan sunset dan sunrise. Ini bangsa yang berbeda. Lah ya, orang Eropa kalau musim dingin mana ada matahari? Enggak ada, seluruh sungainya mengering. Makanya kalau musim panas ngawetkan ikan namanya sarden untuk dimasam di makan musim dingin. Lah sampai ngapain ikut makan sarden? Oh, ikan di sungai Bali banyak sekali, laut melimpah ikannya, enggak ketemu ikan kodok juga banyak. Ini Indonesia, musim dingin di Eropa enggak ada daun, seluruh daunnya rontok karena kena musim gugur. Sehingga di bulan Desember tidak ada satupun daun yang nyantol selain daun cemara. Makanya teman Nasrani kalau Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya bulan Desember itu aja yang enggak rontok. Sampean mengerti, coba kalau Natal itu asli sini, daun ketepen, daun jambu, banyak. Makanya orang Islam jangan ribut, jangan kau tanam pohon cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? Ini loh. Kita cuma diminta mengerti aja. Makanya tolong Pak Bupati dan Pak Gubernur, Pak siapa deh yang mewakili, jangan bikin perda syariat turis masuk ke Bali harus pakai jilbab. Nggak usah, nanti pindah ke Thailand. Kasihan yang jual souvenir. Duh ini bangsa. Makanya kita, ya Allah, orang Eropa kalau musim dingin itu pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Makanya negaranya rakus perang di mana-mana berebut energi. Kita nggak panas nggak dingin, teknologinya cuma pakai sarung. Kalau kedinginan kemulan sarung, kepanasan kebut-kebut pakai sarung. Indah kita punya bangsa. Orang Cina kenapa tembem sipit itu? Kalau musim dingin salju turun putih semua, mataharinya keluar. Silaunya luar biasa, makanya keringip-keringip lama-lama. Orang Cina. Afrika kenapa hitam? Ya gak usah nanya lah, karena memang dia hitam. Dan gak usah cemburu. Karena Allah menaruh singa, harimau, binatang buas semuanya di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gitu kan langsung tengkurepek, gak kelihatan. Allah yang ngatur. Dan kita kenapa dibikin kecil-kecil begini? Gak ada masalah. Kita dibikin kecil, dibikin minimalis, standar orang Indonesia. Karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Mana ada negeri seindah kita ini? Gak ada, sudahlah. Orang Arab nanam pohon mesti butuh ratusan juta karena tanahnya kering. sini nanem enggak niat juga tumbuh. Yang di kampung-kampung mau makan pepaya, nanemlah, makanlah pepaya, telan bijinya. Di pematang salah tumbuh. Dan biasanya pepayanya lebih manis. Dan lebih banyak buahnya karena fermentasi manusia. Makanya saya pengen nyoba biasa. Bukan gitu, saya mau nyoba beneran nih, tapi enggak tahu siapa nanti anu suppliernya. Kopi luwak. Luwak saja enak. Makan kopi kira-kira kalau manusia gitu. Kita eksperimen. Ini nanti dulu terlepas dari belum persoalan halal haram ya. Kira-kira kalau luwak aja binatang seperti itu makan kopi, keluar itu kopi luwak itu enak. Kira-kira kalau punya manusia itu enak enggak ya kira-kira gitu nanti loh ya coba lah ya ini. Di Indonesia paling enak kita hidup di sini. Makanya apapun tersedia di sini. Kebesaran apapun ada di sini. Kalau orang Eropa punya bangunan Machu Picchu, di Amerika Latin sana ada. Orang Mesir punya piramid, kita punya bangunan-bangunan besar, ada Borobudur dan lain-lain. Makanya kita ini lengkap. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo dan Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Laila Majnun. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Kita juga punya kisah cinta yang luar biasa. Siapa? Andi-andi lu lumut. Lengkap apa yang ada. Sana punya kisah yang haru biru, seorang ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya cerita bawang putih, bawang merah. Sana punya cerita Samson, punya cerita Samaun. Kita punya cerita Bandung Ponto Boso, si pahit lidah. Kita punya Sangkuriang. Sana punya kisah cinta yang indah. Sana punya kekuatan yang indah. Bahkan mereka punya kisah kisah binatang yang bisa berbuat sesuatu namanya kura-kura ninja. Kita juga punya kancil nyuriti. Gimana apa bedanya? Sama. Kenapa kita malu menjadi Indonesia? Ada di sini semua, ada. Jadi enggak usah kaget. Makanya jangan malu kita dikasih rambut hitam, biarkan dia hitam. Enggak usah dimerah-merah. Jadinya LKMD Londo Komeng Dasi. Biasa aja. Kita orang Indonesia punya segalanya. Kalau sekarang dunia sedang bergerak, entah mau kemana. Eropa punya segalanya, Cina punya segalanya, Jepang punya segalanya. Kita memiliki apa yang mereka tidak miliki. Dan sampai kapanpun gak akan pernah mereka miliki. Apa? Matahari yang tidak pernah ingkar janji. Pagi terbit, sore terbenam, hanya milik orang Indonesia. Dan sumber energi matahari. Maka kalau ini kita kelola, masa depan dunia akan ada dari Indonesia. Makanya bangsa ini dari dulu berbeda-beda. Dan gak usah kaget. Nah ini makanya kemudian kita jaga betul bangsa ini. Karena dari dulu berbeda. Beda loh. Makanya santri dan NU ini punya sistem penjagaan terhadap bangsa ini. Kenapa? Karena NU penerus para wali. Nah, dulu bangsa ini dikembangkan oleh para wali. Orang-orang yang jernih batinnya. Nggak kerasa gerusu. Islam datang mengenalkan Allah. Orang sini belum terima, ya udah deh bagi-bagi sama orang Hindu, nama Allah dibagi, gimana? Orang sini kenalnya pangeran, kenalnya Gusti, ya akhirnya Allah berubah nama menjadi Gusti Allah. Kalau di sini ada Gusti Ngurah, nah itu kan biasa aja. Jadi bagi-bagi dikit-dikit lagi, itu kan ini berbagi aja. Nanti kemudian orang itu Gusti Allah, Sang Hyang Wenang. Oh ini Sang Hyang Widi. Sholat, ya udah bagi-bagi deh. Orang namanya sembahyang, ya sholat, ya sembahyang. Nah akhirnya kemudian sembahyang itu semuanya pakai bahasa sembahyang, jalannya beda-beda. Ada yang sembahyang jalan ke pura, ada yang sembahyang jalan ke gereja, ada yang sembahyang jalan ke masjid. Namanya sama. Syaikhun ustadzun, kiai. Dulu zaman dulu nyebutnya kiai, pokoknya yang hebat itu kiai, kebo hebat, kebo kiai selamat. Tombak kok hebat, tombak kiai pleret. Lah kiai yang hebat manusia, kiai haji, maka ada Kiai Haji Marsudi Suhud. Lo kan sama kiai. Bahasanya bersama, bukan bahasa sendiri-sendiri. Makanya kalau sekarang kemudian Eno mengatakan jangan kau sebut kafir, dari dulu sudah tidak disebut kafir. Seluruh warga negara bangsa Indonesia disebut ra'iyah atau rakyat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka siapapun yang hidup dalam warga bangsa saling bertanggung jawab disebut ra'iyah atau rakyat. Kalau si ribut namanya kafir, kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Itu kan sudah dari dulu, bukan barang baru sebenarnya. Nenek moyang kita jago musola, itu tempat sholat, tapi karena jadi sembahyang maka namanya langgar, yang di Hindu namanya sanggar. Biasa aja. Jadi pakai bahasa sini semua, persis kayak ibu-ibu. Seluruh bungkusnya itu kongwan, tapi isinya rengginang. Itu cara merawat bangsa yang luar biasa yang dilakukan oleh para pendahulu. No. Begini orang sekarang ini tinggal terima enaknya. Dari sana lakum diopo, dari sana wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Jangan halang-halangi makanya orang miskin. Di sini sudah diselesaikan, makan enggak makan kumpul. Makanya di sini setiap ada orang kumpul dikasih makan. Tapi enggak tahu malam ini. Lah itu makanya di sini ada orang lahir makan, orang kawin makan, syukuran makan, ada yang mati makan. Bahkan tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap gak bisa makan, bawain makanan orang sini. Ini makan. Makanya kalau ada yang ribut, ada orang mati, jangan memberikan makanan. Ya ini orang pada ngumpul harus dikasih makan karena kita bangsa Indonesia. Makanya kalau ada yang mati tetangganya bawain makanan. Biasa aja kita di sini. Nah ini kalau dulu nenek moyang kita yang Islam, yang Hindu cari perbedaan, mungkin yang terjadi seperti Rohingya dengan Myanmar, mungkin yang terjadi seperti Uyghur dan Xinjiang. Tapi karena kita tidak mencari perbedaan, tapi sekuat mungkin cari persamaannya, jadilah bangsa dan negara Indonesia. Makanya kalau pertanyaannya, kenapa Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, dan kita berhasil puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia? Karena jernihnya akal pendahulu bangsa ini. Yang gak ribut. Dulu ada namanya masyarakat Bairawa. Masyarakat Bairawa itu ya ada makannya, ada araknya, ada tumpengnya, ada ini upacara mamsa. Yang di Islam ada juga muter, tapi pakai kopi, bukan pakai arak, pakai teh, pakai tumpeng. Ingkungnya ingkung bukan manusia tapi ingkung ayam. Terus kemudian yang sana mantra, yang sini kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dari dulu kalimat ini sudah diletakkan untuk menjadi bagian dari bangsa ini, untuk zikir, untuk tahlil. Kalaupun orang mati baru ditulis, ditempelkan di atas kerandanya. Nah yang baru datang ini belum ngerti cara meletakkannya, maka ditulis di bendera, dibawa kemana mana, karena belum ngerti cara meletakkannya karena baru datang. Yang lama udah diletakkan. Nah itu gimana kalau dikibarkan dari dulu? Indonesia gak jadi, Bali pasti gak terima karena Bali juga punya bendera agama. Yang Irian pasti juga gak terima karena punya bendera agama. Yang Batak punya bendera agama. Makanya bendera bersama, bendera gula kelapa, benderanya Majapahit, yang kemudian ketika kain ada merah dan putih. Itu sudah diselesaikan oleh bangsa ini. Makanya dulu ketika Belanda marah, kita enggak kibarkan depan rumah, kita kibarkan di atas rumah, bukan di depan, di atas rumah. Tuntuk nali blandar kalau orang ini. Belanda curiga, ini mau apa di situ? Enggak, tiangnya dikasih tebu. Masih curiga, tiangnya dikasih pisang. Masih curiga lagi, tiangnya kasih kelapa. Masih curiga lagi, kasih padi. Oh, ini apa ini maunya? Belanda enggak ngerti karena bukan orang Indonesia. Kalau ini adalah kecerdikan nenekmu moyang. Masih curiga, besok bawa makanan, ada tumpeng, ada ingkung. Oh, kata Belanda, cuman mau makan tuh ini. Begitu makanannya habis, biarkan aja, padi pasti mengering, kelapa pasti rontok, pisang pasti rontok, dan tebu pasti mengering. Yang tersisa tinggal merah putih. Ini perlawanan bangsa dulu. Begitu yang baru datang dibawa kemana-mana karena belum ngerti cara meletakkan menjadi bagian dari sejarah bangsa ini, karena mereka baru datang belum mengerti dan mereka masih sakit hati terusir dari timur tengah, masih sakit, tumbuh di sana diusir sana, tumbuh di Mesir diusir dari Mesir, mau nyantol di Afghanistan diusir dari Afghanistan, nempel di Malaysia diusir sama Mahathir Muhammad. Lari lagi di Suriah diusir sama Bashar al-Assad. Lari ke sini dibawalah bendera itu dan belum ngerti cara meletakkannya. Seolah-olah ini bendera paling baru. Kita sudah lebih tua dan sudah kita letakkan menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Makanya mereka selalu mengatakan kamu anti la ilaha illallah. Enggak. La ilaha illallah kami sudah kita letakkan di sini. Kamu anti? Enggak. Kami anti bendera PKI Palu Arit. Anti. Orang NU anti dalam bendera Palu Arit, tapi kalau pergi ke sawah tetap menggunakan arit. Pergi nukang tetap pakai palu, enggak usah khawatir. Ini bangsa terus bergerak. Makanya kalau kita enggak ngerti perjalanan bangsa ini, akan kaget bahwa bangsa ini didirikan untuk hidup bersama. Sama, makanya jangan kaget yang baru-baru datang ini. Dan bangsa ini sudah pernah dicoba dibawa ke kiri oleh PKI nggak bisa, dibawa ke kanan oleh DITI, PRRI, Permista juga nggak bisa. Karena apa? Bangsa ini dari dulu di tengah. Ini bukan bangsa baru, ini bangsa lama yang sudah dipersiapkan karena berbeda makannya bersama, karena berbeda mati hidup bersama-sama. Ini selalu bersama, kawinan bersama dan tidak saling melukakan. NU ada di situ. NU menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini bersama yang lain. Maka kalau kemudian hari ini bangsa berjalan, NU pasti ada di antara yang berjalan bersama bangsa. Kalau tidak berpikir tentang bangsa, enggak mungkin Gusti Ketut Jelantik menyerahkan nyawanya, Gusti Ngurah Rai melakukan perang puputan. Apakah itu demi Bali? Bukan, itu demi bangsa Indonesia. Surabaya, apakah itu demi NU? Resolusi jihad? Bukan, itu demi bangsa Indonesia. Makanya ketika jadi, mari kita rawat secara bersama-sama bangsa ini milik bersama, dan sampai kapanpun akan menjadi naungan anak cucu yang bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini lah ya Allah, kadang kita ini lupa. Makanya pagi di Praste, saya kadang senang lihat bangsa tetangga kita Malaysia. Senang saya lihatnya. Malaysia itu indah karena punya pengalaman diopo-opo terorisme. Akhirnya bangsa Malaysia diserahkan kepada anak-anak Melayu yang kecil-kecil namanya si Upin dan si Ipin. Udah deh Pin, ambil bangsamu kembali. Kamu tidak boleh lupa bahwa Malaysia enggak bisa pisah dengan ras India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia enggak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia ada anak-anak Indonesia. Bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Malaysia tidak akan pernah pisah dengan ras Cina. Bikinkan tokoh kecil namanya Mei. Mei, cara membelajar kebangsaan luar biasa. Tapi semua dimulai lewat pendidikan. Maka seluruhnya diawasi oleh cikgu. Ini cara berbangsa indah karena mereka udah pengalaman. Diajar Nurdin Top, diajar Asyari. Jepang, apa Amerika kurang kuat apa bangsanya. Dan bangsanya gak boleh kalah, gak boleh malu. Dimanapun gak boleh kalah. Ketika gagal di Vietnam, tutuplah semua itu. Jangan sampai ini menjadi memalukan bangsa. Gagal di Vietnam, bikinkan film Rambo 1-5. Satu orang mampu mengalahkan Vietcong, namanya Sylvester Stallone atau si Rambo. Entah dia manusia, entah berantah, entah dari mana. Kalau di Bali mungkin kelasnya Gatot Kaca. Ditutup semua. Jepang apa Amerika gak boleh malu gagal di Timur Tengah kemarin perang dengan bangsa Timur Tengah. Bikin hotshot 1-2. Kegagalan mereka menumpas terorisme Osama bin Laden, bikinkan film 12 Strong. Cara mereka indah berbangsa untuk generasi-generasi baru. Mereka gak boleh malu ketika Amerika ngambil spiritual dari Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Semua umur juga orang tahu Kung Fu itu adanya di Cina, Shaolin adanya di Cina, tapi demi menutup rasa malu bangsanya gak punya spiritualitas Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Dengan Jepang, bikinkan American Ninja, American Samurai. Bahkan film samurai terakhir tokohnya Tom Cruise dari Amerika, judulnya The Last Samurai. Lah ini cara berbangsa. Indahnya luar biasa. Jepang pernah mengalami tragedi rezim Tokugawa, saling bantai dengan restorasi Meiji. Samurai-samurai terbunuh oleh tembak-tembakan hasil revolusi industri. Itu gak boleh terulang buat anak bangsa bangsa Jepang. Maka anak-anak kecil dikenalkan dengan sebuah sequel yang sangat indah, serial yang sangat indah. Cukup dikasih judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Kita contoh berbangsa. Ini semua sedang mikir bangsa. Lalu kita malah mundur lagi. Mundur lagi. Tolong kaum muslimin, jangan mundur. Kita ke depan sana. Kita akan song-song hidup bersama dalam perbedaan untuk menuju apa? Cita-cita bangsa besar dunia dan Islam mencapai pangkat derajat rahmatal lil alamin. Nah itu, lah ikulah NU di situ. Makanya NU enggak mulu-mulu. Kita cukup dikasih nama Nahdlatul Ulama, agar kita tahu ini kelas muridnya ulama. Sekarang banyak orang konslet, kelas muridnya ulama kayaknya kayak muridnya nabi. Makanya banyak yang konslet, yang ngebom Bali itu juga begitu asalnya. Perasaannya langsung muridnya nabi. Kita ini diajarkan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ahli Sunnah Wal Jamaah itu adalah mengukur derajat dan pangkat yang berkelanjutan pengikut Rasul. Lelah Ahli Sunnah pertama, wal jamaahnya sahabat, wal jamaah berikutnya tabi'in, wal jamaah berikutnya tabi'ut tabi'in. Kita wal jamaahnya ulama. Sana korban pakai unta bisa, sini lahirnya kerbau sapi. Maksakan diri korban pakai unta, tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Yang sana masih bisa pakai jenggot bagus karena rasnya Smith, ini rasnya Mungu. Mungu ini gak punya jenggot. Pak Giri Praste ini juga pengen punya jenggot tapi gak punya. Kalaupun punya 12, kalaupun dipelihara gak jadi jenggot, cuma jadi akarnya gigi. Ini sana pakai jubah bisa karena tanahnya bersih. Di sini gak jadi nanam padi, kasih to tantun, kasih to terap. Ini banget, nah ini usul jamaah. Makanya indah beragama NU itu indah. Sholat sama, semua sama sholat. Tapi orang sini kalau diajak sholat duhur jam 11:30 atau jam 1 masih di sawah. Makanya kiai-kiai nunggu jamaahnya sampai datang. Robana, ya Robana. Gak datang ya, tombo ati. Masih gak datang juga, tiurugian jangan datang. Terus Allahu Akbar. Gitu aja. Allahu Akbar. Kenapa? Di sini kok suruh khusyuk susah karena pemancar lokal. Kalau sana kan pemancar utama, sinyalnya penuh. Sini kadang datang, kadang hilang. Apalagi Allahu Akbar, ada bakso, hilang. Ada ding-ding, bakso, hilang. Allahu Akbar, lagi sholat. Pak Giri lewat depan masjid pakai sirene. Ule. Sopo. Sinyalnya gampang hilang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a Allahu liman hamidah. Alladzii khalaqa fasawwa. Alladzii qaddara fahada. Lama ini. Iya. Iya kayaknya sama deh. Di dalam tradisi Hindu kalau kelamaan juga pusing, apa perdandannya doanya lama gitu. Kok enggak selesai-selesai sih ini gitu. Sama di Islam juga. Amin. Amin. Karena di sini ini matanya lihat kemana-mana, karena enggak khusyuk, maka kiai kalau sholat cukup Allahu Akbar untuk enggak mengganggu belakangnya. Tapi kalau yang enggak ngerti, gimana? Yang belakang deh, kiai ku nyetop apa? Ya gitu. Nah, ini kan ada yang Allah bilang. NU gak pernah ngambil itu karena santrinya ini sekakinya cap salep 8 lah ini terus karena bocor semua maka kiai kalau NU habis sholat di dikir la ilah ada yang protes kok pakai dikir gede-gede kenapa sohabat kalau dikir diem lah sohabat murid Rasulullah dikir begini diem kenapa masuk wifi-nya Rasulullah di samping Rasul di tetring di online sini terus tiba-tiba diem gini mau pangkat muridnya ulama ya tidur lelah disunawal ya maaf harus bunyi biar yang tua-tua mendengar dan meniru menirannya cuman diem ketap-ketap bunyi pelitas peh mau coba mbah blok. Sama puasa juga kalau orang sini beda. Orang Arab kalau puasa khusyuk depan rumah padang pasir. Orang sini depan rumah jambu. Jambu. Blimbing. Makanya enggak khusyuk daripada enggak khusyuk kan sama kayaknya tidur aja deh kalau puasa. Naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur terus. Karena tidur terus akhirnya kiainya sepi Pak Giri. Karena kiainya sepi, santrinya tidur, mau bangunin kok capek, pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau bulan puasa dor sekali lagi termasuk uji kekhusyuan. Kalau tarwe dor iyo, nggak berarti nggak khusyuk. Makanya kalau di Bali bulan Ramadan tolong Pak Giri ya, kalau ada mercon biarinlah ya. Kenapa? Karena bagi kita itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau di Badung nanti ada dor gitu. Oh, latihan. Itu pasti santrinya tidur. Begitu, jadi indah. Apa aja ada keindahannya. Malam dok, bangun, yo. Itulah sahur, sedos, tangi dos. Itu di Surabaya ada, wespi, sapi, wes tangi. Haji juga sama antrinya lah lama maka latihan dulu di alun-alun Badung labbaikallahumma hajjan bung kok kampanye triplek enggak apa-apa pergi haji diantar ke asrama yang diantar masuk asrama yang nganter belok kebun binatang ini biasa aja gitu itulah Indonesia ya termasuk sekarang orang-orang ini enggak pernah ketemu Rasul makanya diajak sholawat tan kalau sholawat itu adalah berhubungan dengan Rasul sholawatan menjalankan sholawat karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an sarung kalau belum dipakai kalau dipakai sarungan tahlil belum dipakai kalau dipakai tahlilan yasin kalau belum dipakai kalau dipakai yasinan makanya kalau orang mau tahlil gak mau tahlilan sama dengan punya sarung gak mau sarungan itu ya. Lu kenapa ketawa? Cungguyu to isin aku. Lah makanya terus dikenalkan dengan selawatan karena pakai selawat ada yang Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun Gajah icah desa. Sing santri ya. Marhaban ya Nurul Aini marhaban santri yang tua halo ya Nabi salam halaika napasnya pendek deh ya nah yang ibu-ibu yang senengannya dangdutan ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi Asya ada badai haji nyantau lah ini ya Allah ilal juh punya pengantin baru. Nah, itu. Ayo sambil bawa kotak. Nah, itu bilang dong, jangan mulek di situ. Ada Gus kiter kotak lo gitu sambil bawa kotak ya. Nah, keluarin dompetnya. Masukin uangnya, jangan sama dompetnya. Ya. Itulah kita. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Asya, ibadah roji. Adabadah ya jin. Karena ibu-ibu sambil gendong anak senengannya nyanyi pengantin baru. Karena gendong anak itu capek, makanya kalau nyanyi pengantin baru agak tenang, karena gendong anak hasil pengantin baru. Yang suka lagu India, ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi Asya, diwantaroji Adfadaya Safa wal bayi. Nah, itu lagu India pagi ini. Tumhi ho mat haroi tumhi ho. Itu India itu. Nah, yang suka lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak. Ya itulah indah. Makanya kayak Gus Dur bikin selawatan ya, lagunya lagu dangdut. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'ah, amalan salihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tapi pilih kasih tak pandang sayang. Dalaila itu yang nyanyi, grupnya Awara. Iya, yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir, makanya lagunya bagus. Gak kayak lagu sekarang yang ngarang wong kucruk kabeh. Di mana? Kemana? Di mana? Lagu kok takor? Nyampe Ayu Ting Ting suaminya hilang aja nggak tahu. Ada lagu juga yang nggak ada suaranya, bokong tau wiwi wiwi wiwi. Lagunya Inul. Sampai kiai kiai lah Inul itu rancar. Ini goyang setan, goyang iblis. Ya nggak apa-apa, cuman Gus Dur kok nggak apa-apa Mbak Inul, gitu aja kok repot. Wah, akhirnya Gus Dur dimarahi orang se-Indonesia. Gus Dur bagaimana, gue yang begitu nggak apa-apa. Oh, saya diminta Kiai Fuad, Kiai Fuad Hasyim, Gus, gue orang Buntet, tak bawa ke Buntet, diadili Gus Dur di sana. Gus, Anda mengatakan gue yang itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kalau sudah goyang, Gus pantatnya ngeplek gini celananya penuh syahwat, kok nggak apa-apa bagaimana. Lu apa sampean lupa kalau aku nggak lihat. Ya akhirnya berhenti, gak ada. Loh, makanya kalau solawatan itu, karena Nabi itu umatnya di mana mana solawatan itu indah. Wayang gak bisa, wayang itu punyanya orang Jawa, bahasa Indonesia jelek. Oh, mumi goncang kancing langit kelap-kelap. Oh, mumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, jelek. Indonesia Raya bagusnya cuma bahasa Indonesia, bahasa Jawa jelek. Indonesia lemah banyu, jelek. Adzan itu juga enggak bisa dirubah. Adzan itu ya begitu itu, jangan dirubah. Ayo la sholat. Tak kuat sudah. Indah tapi ganti dangdut rusak. Hayya la sholat. Ya rusak. Tak boleh deh. Tidak boleh. Indah makanya kita ini. Ya Allah, tapa indahnya Islam itu kalau dipegang oleh santri loh. Kan gitu, sambil sholawatan, sambil bawa kerdus. Kalau santri loh, itu ngaji jam segini, enaknya begini. Kok tiba-tiba ada yang bilang kriminalisasi ulama? Dari mana ada kriminalisasi ulama? Ulamanya yang kriminal. Kita ngaji sampai jam segini enak. Kalau kriminalisasi ulama nggak mungkin, karena Pak Jokowi kemarin ngundang saya, kiai yang tampangnya kriminal. Itu aja ukurannya sederhana. Ini loh bangsa kita, makanya yang indah-indah itu begini. Nah makanya kita ini punya tradisi menghubungkan masa depan dan masalah. Lalu dulu kuburan kiainya di sana, ditengoki, ahli sunnahnya sana, tengoki semua. Kenapa? Karena kita punya jalur yang panjang. Kita ini muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari muridnya Kiai Khalil, Kiai Asy'ari, Kiai Soleh. Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairon. Kiai Khairon muridnya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid muridnya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim muridnya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan muridnya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar muridnya Kiai Abdul Rahman Sambulasam. Kiai Abdul Rahman muridnya Kiai Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo murid Pak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng murid jeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo murid Sunan Bonang. Sunan Bonang murid Sunan Ampel. Bang Ampel murid Mbah Ibrahim Asmorokondi. Mbah Ibrahim murid Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro murid Syekh Muhammad Paseh. Syekh Muhammad murid Syekh Ahmad Jalaluddin Campa. Syekh Ahmad Jalaluddin murid Syekh Abdul Malik Mongol. Murid Syekh Alawi Amil Faqih. Murid Syekh Ahmad Sohib Berbat. Murid Syekh Ali Khalil Qasam. Murid Syekh Alwi. Murid Syekh Muhammad. Murid Syekh Alwi. Murid Syekh Ahmad Al Muhajir. Murid Syekh Isa. Murid Syekh Ubaidillah. Murid Syekh Muhammad. Murid Syekh Ali Uroidi. Murid Syekh Ja'far Sodiq. Murid Syekh Muhammad Bakir. Murid Syekh Ali Zainal Abidin. Murid Syekh Hasan Husain. Murid Syekh Ali. Lah ini yang murid langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hanya muridnya ulama, maka dikasihlah nama Nahdlatul Ulama, biar kita enggak lupa kalau kita murid ulama. Amma ba'du. Ya sudah, mukadimah selesai. Lah ini baru pembukaan. Loh kan kita belum mulai ngaji. Loh lagi ya, itu kalau ngaji kan mesti pembukaannya amma ba'du. Lah tadi udah amma ba'du belum? Nah ini baru amma ba'du. Ini baru pembukaan. Kayaknya kita pengen denger ini Mas Iweng ini ya, mau nyanyi ya. Inilah yang membuat santri kalau ngaji tentang keindonesiaan. Mas Iweng ini ngaji. Nah, silakan. Ya, silakan. Nah, ini. Ya, ini. Nah, gitarnya baru ini. Nah, ayo Mas Iweng. Ini mic-nya siapa yang pegang? Nah. Ayo, nah ini yang panggilan ini. Ini yang banyak ngurusi anak-anak jalanan di Jakarta. Ya. Beliau adalah santri Mbah Jalil Tulungagung, tapi berkiprah ngurusi masyarakat pinggiran di Jakarta. Nah kita dengarkan suaranya. Ya apa? Allahumma salli lama dimatikan ya, kita pakai lampu infrared. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslimi Bunda, tempat ber. bulannya langsung keluar itu. Alhamdulillah. Ya ini alhamdulillah, ini cara Indonesia dirawat. Mungkin Mas Ibeng mau nyanyi lagi apa lagu? Kubulwaton. Oh, Kubulwaton. Ya. Berdiri ya. Yo, kita berdiri. Ya, semangat. Cinta tanah air, menjaga keutuhan dan keamanan. Panzer. Panzer. Bupati, duduk berdiri, duduk berdiri Pak Bupati. Enggak capek Pak Bupati? Oh, tidak. Hebat Pak Giri ini. Kalau di tempat kami Giri itu artinya gunung. Sama ya. Berarti kalau gunung ya siap-siap aja, teduh, tapi begitu meledak, wah, habis semua. Maka jangan sampai Pak Giri meledak. Ya. Dah, si Beng. Dah nyanyinya sudah? Sudah. Itu lagu apa itu? Oh, saya tak nyanyi, siapa tahu bisa. Siapa tahu bisa saya. Lagunya Dalailah aja. Dalailah. Sekali Beng, siapa tahu bisa saya masih. Sisa kubur. Sisa kubur. Ya. Nah ini amit-amit. Ngantol. Dah. Oh, talinya ke sini. Bang, nyanyi bang. Nyanyi bang, bang ya. Saya tak nyanyikan lagu ya. Tuhan, apapun karuniamu untukku dunia limpahkan pada musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat persembahkan pada sahabatmu. Oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba surga tutup untukku surga itu. Namun bila sujudku demi engkau semata, jangan palingkan wajahmu. Aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuhmu, dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabat. Sahabatmu, oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka bakar aku dalam apinya. Bila sujudku padamu karena damba surga tutup untukku surga itu. Namun bila sujudku demi engkau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Wes ya. Lah kalau yang lainnya dangdut nanti. Apa? Ya udah. Ya. Pak Bupati. Ya. Ayo, monggo. Main gitar. Nah. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu langkah pelantikan NU untuk menjadi bagian dari masyarakat yang secara bersama-sama menjaga bangsa dan negara, dan semoga semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya mari kita akhiri doa acara malam hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Syuhud pada beliau. Aduh, kemana? Oh, ke kamar kecil. Oh, masih di toilet. Ya Nur Hadi. Monggo-monggo. Ya, matur nuwun. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarga NU ada pesan dari Munas hasil kemarin bahwa kita semua sudah diperbolehkan menyebut kalimat kafir terhadap non muslim. Ini perlu disampaikan. Kita semua tidak diperbolehkan menyebut kalimat kafir. Terhadap yang berlainan agama. Untuk itu kepada yang sesama agama untuk mengikuti kami, dan yang non muslim tak membuat tersinggungnya orang. Mereka juga bertuhan, masa disebut kafir? Orang Hindu bertuhan, orang Kristen bertuhan, masa disebut kafir? Adapun Tuhannya tidak sama, jadi tak harus sama. Salah kalau dengan umat Islam memaksakan orang itu bertuhan kepada Allah, itu salah. Ya biarkan Tuhannya yang widi, jangan dipaksa kudu yang batuk, dan Tuhannya kepada Allah. Inilah, jadi orang NU ini begitulah kata pribadi panjang akibat daripada itu. Makanya itu sekali lagi, tadi warga NU tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat kafir terhadap Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah القائم بحقوق الله ما ذاقت إلا وفرجها الله ما ذاقت إلا وفرجها الله ما ذاقت إلا وفرجها الله اللهم يا الله المتعظم علم المقام اكرمنا بحق الفاتحة سؤالا وأكرمنا بحق الفاتحة مقالا وأكرمك كاظم علم المقام وحسن ما في ضميرنا يا الله يا الله يا الله نسألك عصمك في الحركات والسكنات والإرادات وحامسات التي مطالعات القلوب لقد ابتلي المؤمنون لقد ابتلي الجميع في الأمة يا الله لقد ظلمهم سنرا وزلزلوا شديدا قد يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله لا قلوبا فتقنا يا الله فتقنا في جميعنا وفي الزعمة فانشرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرزاقين وقل رب أنزلنا منزلا مباركا رحيما مقام المنزلين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقوى لنا حيطا وأخرنا وأخرنا تمت وارزقنا بعد خير الرزاقين يا ميسر قل عسر يسر وارد عسر يسر أمورنا وسهل مرادنا في قولك المسيح برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إننا مغلوبون فانتصر أجبر قبلنا القلب المنتصر أجمع شملنا المنتشر أجمع شملنا المنتشر أجمع شملنا المنتشر إنك أنت الرحمن المقتدر بنا يا كافي من حمل العبد المتقين وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك ظلم عظيم وما الله يريد ظلما رهيبا فقضي أدابر قوم الذين ظلموا فقضي أدابر قوم الذين ظلموا لقود أداب قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته closing para tamu undangan yang berbahagia dengan berakhirnya tauziah dan doa magabari pula rangkaian acara tabligh akbar pada malam hari ini terima kasih atas segala perhatiannya dan tentunya banyak untuk data yang kurang berkenan dan tidak untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipermalumkan hasil kotak amal pada malam hari ini alhamdulillah terkumpul sebanyak 15.295.000 rupiah 15.290.000 rupiah Insya Allah dana yang terkumpul ini akan diperuntukkan untuk pembelian tanah milik LP Ma'arif. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang diinfakkan menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk seluruh pengurus PCNU yang baru dilantik supaya mengambil posisi foto bersama dengan Bapak Bupati dan Gus Wafrik ya. Tepat ya. Terima kasih seluruh pengurus yang dilantik. Terima kasih. Dipermaklumkan kepada seluruh hadirin khususnya para panitia, ada berita gembira dari PT Wika Tour and Travel. Seluruh panitia itu mendapatkan hadiah voucher umroh senilai Rp1.500.000. Silakan menghubungi Ibu Bapak ya, Ibu Doafan Hasan, selaku manajer dari PT Wika Tour and Travel. Terima kasih, mudah-mudahan barokah. Amin. Iya.